Telah diriku tahu betapa ku kecewa. Cintamu kau berikan pada orang lain. Cincin bermata yang biru setahun yang lalu kau beri. Kejamnya kau hancurkan hati dengan bermata biru kau jerat hati ini. Aku terbelenggu di dalam dustamu, kalah tiada cincin permata yang biru setahun yang lalu kau berikan. Begitu kejamnya tiada berdaya hatiku yang terluka. Kini tinggallah permata biru yang menjadi saksi kehancuran hati. Cincin permata yang biru setahun yang cintamu kepada diriku, kau pembohong.